Mitra bisnis dalam sebuah diskusi di Komplek Gedung Parlemen baru-baru ini, mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwi Kian Gi menilai Presiden Joko Widodo sudah bertindak menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 lantaran menerapkan harga bahan bakar minyak sesuai dengan harga pasar. Kwi Kian Gi menilai pelanggaran konstitusi tersebut bisa mengancam jabatan presiden, mengingat hal itu bisa dijadikan celah bagi partai oposisi di DPR untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan tersebut, inilah perbincangan Pas FM bersama Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, ada yang berpendapat pemerintah masih memberikan subsidi meski harga BBM sekarang naik turun sesuai dengan pergerakan harga minyak dunia dan pergerakan nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Apa pendapat Bapak? Itu disebabkan oleh karena apa? Karena mekanisme pasar kan berfluktuasi. Fluktuasinya mekanisme pasar dalam hal bensin itu menitan. Nah, oleh karena kalau ngitung per menit, ngitung per 40 menit itu sulit, ya sudah. Satu bulan saja gitu. Dari pernyataan itu saja, itu sudah memberikan suatu bukti yang jelas bahwa pemerintah menganut mekanisme pasar, ya kan? Dan laginya mungkin bingung kan, masa pedagang-pedagang di pasar-pasar suruh mengkalkulasi terus tiap menit, tiap hari disuruh mengkalkulasi gitu. Jadi Bapak menilai kebijakan ini itu jelas salah, meski ada potensi harga BBM akan turun jika harga minyak dunia anjlok? Terang salah. Terlepas daripada harga minyak yang anjlok, itu pernah digugat bahwa pasal dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, Undang-Undang Migas, itu ada pasal yang mengatakan harga BBM ditentukan oleh persaingan usaha yang sehat dan transparan. Apa? Itu mekanisme pasar dunia. Itu digugat ketika Pak Jimli ketuanya, dan Mahkamah Konstitusi mengatakan gugatan itu betul. Jadi pasal itu memang melanggar konstitusi. Tetapi pemerintah merespons dengan peraturan pemerintah yang mengatakan okay, pemerintah hanya mau mengalah untuk minyak tanah rumah tangga. Untuk produk tertentu saja, tetapi urusan BBM, bensin tidak mau mengalah. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.